di masjid anak imam yang mengimami salat subuh berjamaah selalu membaca kunut, apa yang anda lakukan? Apa ikut mengangkat tangan atau berdiri saja tidak mengangkat tangan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Dia mengangkat tangan, dia tetap mengikuti kunut bersama imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Karena asal kunut tersebut disyariatkan. Asal kunut ya, yang tidak disyariatkan terus-menerus pada salat subuh. Sehingga apabila imam melakukannya, wallahu ta'ala alam, diikuti dalam hal ini. Wallahu a'lam.